Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan seputar hadis mu'an'an dan bantahan Imam Muslim rahimahullahu taala terhadap pendapat yang mempersyaratkan thubutul liqa' was-sama' pada setiap perawi yang meriwayatkan dengan an bahwasanya dia telah mendengar atau melihat dari gurunya walaupun sekali. Sekarang kita baca contoh yang dibawakan oleh Imam Muslim berikutnya menunjukkan bahwasanya walaupun seseorang pada sebagian riwayat memang betul-betul pernah bertemu dengan gurunya, tapi tidak menutup kemungkinan pada riwayat yang lain dia melakukan irsal, melakukan apa? Pemangkasan perawi. Ada perawi yang dia jatuhkan, ada perawi yang tidak dia sebutkan. Contohnya diantaranya yang dikatakan di sini warwa ibnu Uyainah wa ghairu An Amr ibn Dinar An Jabir radhiyallahu anhu qala Ad'amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhum al-khairi wa nahana an luhum al-humur. Farawahu Hammad ibn Zaid an Amr, yaitu Amr ibn Dinar tadi Ibn Uyainah. Panahana an luhumil humuri al-ahliyah, harusnya ya. Nah, di tempat kalian ada al-ahliyah? Hah? Dicetakan mana? Apa? Darussalam. Cetakan kalian ada? Ditambahkan, karena memang yang di... Coba saya baca dulu di syarah. Wa nahana an luhumil humur. Naam. Dari daging-daging himar. Memang dalam mayoritas naskah ikhwan tidak ada tambahan al-ahliyah, tapi hal itu diketahui dari apa? Dari hadis-hadis yang lain bahwasanya yang dimaksud al-humur di sini apa? Ahdi zihni. Ya. Taib. Sehingga antum beri tafsir saja ai al-ahliyah. Maksudnya adalah luhumul humur al-ahliyah, bukan himar wahsyi. Cuman memang di sini mayoritas naskah ikhwan Sahih Muslim tanpa ada apa? Tanpa ada tambahan al-ahliyah. Di situ disebutkan naskah mana? Taib. Sehingga ditambahkan saja, jangan di ini dikasih penjelas saja ai al-ahliyah. Karena disyarah pun Syekh Ethiopi rahimahullah ta'ala tidak membawakan lafad al-ahliyah juga. Beliau syarah sebagaimana naam dalam matan tadi. Nahana an luhumil humur. Begitu saja. Taib. Perhatikan akhwan Ibn Uyainah dan yang lainnya. Taib. Dan waghairuh yang dimaksud adalah Husain ibn Waqid al-Marwazi sebagaimana akan datang penjelasannya. Ibn Uyainah dan Husain ibn Waqid al-Marwazi meriwayatkan dari Amr ibn Dinar dari Jabir ibn Abdullah. Dan kaidah ikhwan kalau dapat nama Jabir secara mutlak seperti ini, maka yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Adapun Jabir yang lain seperti Jabir bin Samurah, maka kebiasaan para muhaddithin mereka menyebutkan secara lengkap. Taib, Jabir termasuk mukillun fil hadith atau mukthirun indah ya Hudzaifah. Taib, nah beliau termasuk mukthirun fi riwayat al hadith, yaitu orang yang atau sahabat yang banyak meriwayatkan hadith dari Nabi SAW, sebagaimana dikumpulkan dalam dua bait ini, al mukthiruna fi riwayat al athar Abu Hurairah tayalihi Ibnu Umar. Para sahabat yang banyak meriwayatkan athar yaitu Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, setelahnya adalah Ibnu Umar. Wa Anasun, dan Anas. Wal Habru, sebagian mengatakan wal Bahru, sama maksudnya adalah Ibnu Abbas. Wal Habru kal Khudri. Berarti Anas, Ibnu Abbas, kemudian apa? Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Kemudian Jabir, Ibnu Abdillah dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ah. Sudah selesai? Kasmi? Nulisnya atau hafal sudah? Ah. Naam. Abdurrazak. Dihafal. Dari berapa sahabat tadi disebutkan? Yang tidak bisa ngapal baitnya, hafal orang-orangnya. Siapa saja tadi? Deretan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini butuh kita tahu untuk kita mencintai mereka, ikhwan, karena jasa mereka terhadap kita sangat besar. Dengan sebab mereka kita bisa mengetahui berita-berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jazahumullahu khairan. Naam, anna wa 'anil muslimin. Abu Hurairah, Ibnu Umar. Ketiga siapa? Anas bin Malik. Keempat Abdullah bin Abbas, Bahrul Ummah. Dikarenai dengan Bahrul Ummah, yaitu lautan ilmu umat ini. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri yang kelima. Enam Jabir bin Abdullah. Ketujuh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sudah selesai nulisnya Akmal? Boleh saya nulis cepat? Azam? Ah, coba baca. Nah, ditulis. Nah. Besok ditanya bisa. Naam. Taib. Nah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Taib, beliau mengatakan at'amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhum al-khail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan kami. Nah, memberi makan kami daging kuda. At'ama. Nah, menjadikan apa? Fi'il muta'addi kepada dua maf'ul. Wa nahana an nuhumil humur. Dan beliau melarang kami dari memakan daging keledai. Yang dimaksud adalah keledai peliharaan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya maksud al-humur di sini yaitu keledai peliharaan. Adapun keledai liar, maka itu halal. Nah, farawahu Hammad ibn Zaid an Amr. Hammad ibn Zaid meriwayatkan dari Amr ibn Dinar an Muhammad ibn Ali an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita perhatikan pada riwayat Hammad ibn Zaid, itu Amr memiliki wasithah antara dia dengan Jabir. Siapa itu? Hah? Wasithahnya Muhammad ibn Ali. Nah, Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan apa? Nah, Abu Ja'far al-Baqir, imam Abu Ja'far al-Baqir, yang dulu telah kita apa? Baca sekilas tentang biografinya, termasuk juga jadi imam yang imam ahli hadis yang diperebutkan orang-orang Syiah. Mereka ngaku-ngaku juga tentang imam ini. Taib. Jadi yang diinginkan oleh Imam Muslim di sini yaitu apa? Di mana Amr ibn Dinar, dia juga meriwayatkan langsung dari Jabir. Tapi pada riwayat ini dia ternyata ada wasithah yang dijatuhkan yaitu Muhammad ibn Ali, menunjukkan walaupun dia pernah mendengar langsung dari seorang guru yang dia meriwayatkan darinya dengan an, tapi pada riwayat yang lain belum tentu dia apa? Dia mengambil langsung. Ini alasan Imam Muslim untuk menghujat mereka-mereka yang membuat kaidah yang telah kita sebutkan di awal dan dibantah oleh beliau ini. Baik. Dan berkaitan dengan faedah hadisnya, khonifillah, jelas bahwasanya pada hadis ini merupakan dalil tentang halalnya daging kuda. Walaupun perlu diketahui bahwasanya para ulama dan fuqaha berselisih pendapat tentang apa hukum memakan daging kuda. Adapun jumhur ulama menegaskan tentang mubahnya, tidak ada kemakruhan padanya. Taib, yang dipilih oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Thawr, juga mazhab Zahiriyah dan jumhur ahli hadis. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Malik yang mereka berpendapat tentang makruhnya, makruh. Taib. Bahkan Abu Hanifah, ikhwan, pada sebagian riwayat mengatakan apa? Ya'thamu bi'akli. Tapi tidak mau mengatakan haram. Abu Hanifah itu aneh kata. Taib. Dan memang termasuk mazhab fikih yang paling lemah, karena apa? Sedikitnya hadis yang dihafal oleh Abu Hanifah ini ya mazhab Hanafi. Taib. Kata beliau, ya samu bi akli, dosa yang memakannya, tapi tidak dikatakan haram, terus apa? Nah, ini istilah aneh tadi. Nah, merupakan tanakutnya Abu Hanifah dalam istilah. Taib. Cuman yang penting, ikhwan, kenapa atau alasannya apa mereka sampai menyatakan makruh, bahkan Abu Hanifah mengatakan haram. Nah, ini butuh kita pahami. Baik. Karena mereka juga punya dalil. Nah, jadi seorang thalib juga butuh untuk memahami dalil dari pihak apa, pihak yang diselisihinya dengan baik. Pahami dalilnya. Kemudian ketika ingin meluruskan pemahaman, ya luruskan dalam pemahaman terhadap dalil tersebut. Al-dalil mereka, ikhwan, firman Allah Subhanahu wa taala, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Di surat An-Nahl ayat 8. Kuda, bighal dan keledai. Naam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu semua, litarkabuha wa zinah, untuk kalian naiki dan untuk dijadikan sebagai hiasan. Orang naik kuda kan gagah, ya kan? Itu maksudnya zinah dengan itu, yaitu naik kuda. Makanya orang zaman dulu termasuk di antara kebanggaannya ya ketika memiliki kuda-kuda yang gagah, yang terawat bagus, besar, dan seterusnya. Jadi itu dia untuk kendaraan ditunggangi, dan selain itu untuk zinah, untuk perhiasan yang semakin menambah gagah orang yang menaikinya. Taib. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya fungsi diciptakan kuda adalah untuk makan, untuk dimakan. Tidak seperti pada binatang ternak. Taib. Yang disebutkan sebelumnya tentang binatang ternak disebutkan bahwasanya dia apa? Di antara fungsinya untuk kalian makan. Nah, alasan inilah yang menjadikan sebagian fuqaha tadi minimal menyatakan makruhnya. Cuma ikhwani fillah, pendalilan seperti itu tidak benar. Taib, pendalilan yang demikian tidaklah benar. Kenapa? Karena dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya binatang-binatang tadi, al-khail, bighal dan hamir, untuk dijadikan tunggangan dan dijadikan zinah, bukan kemudian meniadakan bahwasanya tidak ada fungsi yang lain. Taib. Tapi disebutkan itu di antara fungsi pokoknya, karena memang kebanyakan manusia berkaitan dengan binatang-binatang tadi ya untuk kebutuhan tersebut. Nah, buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini sangat jelas memberikan apa? Memberikan makan para sahabatnya dengan daging kuda. Taib, sehingga tidak ada kemakruhan sama sekali. Dan di antara bantahan juga yang diambil dari ayat ikhwan, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nahl juga, wa tahmilu athqalakum. Nah, untuk apa? Mengangkut, ya mengangkut barang-barang bawaan kalian. Taib. Dan membawa barang-barang bawaan itu tidak disebutkan berkaitan dengan kuda, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan tidak boleh apa menjadikan kuda sebagai apa pembawa barang-barang. Buktinya dalam prakteknya ya kuda digunakan untuk mengangkut kayu, ada orang yang naik kemudian samping kanan kirinya dengan kayu dan seterusnya, sehingga sangat lemah pendalilan tentang kemakruhan apalagi tentang keharamannya. Apalagi setelah datang nas yang sharih dan sahih, Nabi SAW memberikan makan para sahabat dengan daging kuda, sehingga jelas daging kuda hukumnya halal dan thayyibah, bahkan termasuk diantara daging yang memiliki sifat bagus. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berbicara tentang daging-daging, nah, tentang masalah makanan ikhwan, dan diantara sekian daging yang saya ingat paling kualitasnya paling rendah daging sapi. Ternyata daging sapi. Taib. Bisa dirujuk kembali. Dari siapa? Nah, ketika beliau berbicara tentang kandungan apa manfaat yang ada pada daging-daging. Tapi semuanya bermanfaat kalau seseorang memakannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Karena sebagus apapun makanan, ikhwan, kalau seorang berlebihan ya tetap akan ada doror. Permasalahan yang kedua yang kita petik dari hadis ini berkaitan dengan daging himar ahli, yaitu daging keledai peliharaan. Telah kita lewati dalam pelajaran istidlal bahwasanya keledai peliharaan hukumnya haram, ikhwan. Taib. Dan itu yang menjadi hukum akhir berkaitan dengan keledai peliharaan. Nabi SAW pada peristiwa Khaybar secara tegas melarang kaum muslimin dari apa? Memakan daging-daging himar ahliyah atau himar insiyah, sama, yaitu daging keledai peliharaan. Bahkan ketika para sahabat radhiyallahu alaihim sudah masak, karena saat itu belum ada ketetapan tentang keharamannya, kawan, sebelum itu mereka sudah menyalakan tungku, kemudian daging keledai tadi sudah dipotong-potong dimasukkan untuk dimasak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian peringatkan, la taqulu min nuhumiha syai'a, jangan kalian makan dari dagingnya sama sekali. Maka akhirnya ditumpah ya daging tersebut bersama dengan maroknya. Nah, kenapa? Karena haram. Karena haram. Sehingga yang seperti ini tidak dikatakan tabdzir, mubadzir. Perkara haram yang memang harus dibuang. Sebagaimana membuang khamar ketika turun. Nah, ketetapan bahwasanya khamar itu haram ya. Akhirnya lorong-lorong di Madinah becek, banjir dengan apa? Dengan banyaknya khamar yang dituang di situ. Karena haram, tidak ada karamah, tidak ada kemuliaan badannya. Taib. Ini sekilas tentang kandungan hadis dan akan kita dapati pada inti kitab Sahih Muslim insyaallah taala pada tempatnya. Taib. Barakallahu fikum, nasallallahu taufik lima yuhibbuhu wa yiradahu, walhamdulillahirabbil alamin.